Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, babu man jahada syai'an min al-asma'i was-sifat. Bab, siapa yang menentang sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baqiya syai'? Sudah dibacakan itu tentang Umar bin Khattab kan? Sudah terkandung kemarin. وفي قصة عمر بيان أن المنافق المغموس بالنفاق dari kisah Umar ada penjelasan bahwa seorang munafik yang tenggelam dalam kemunafikannya dan kemudian adhara nifaqahu menunjukkan kemunafikannya qutila hukumnya dibunuh oleh siapa? Oleh penguasa tidak sembarang orang membunuh dan itu pun barakallahu fikum dalam keadaan penguasa yang berhak membunuh mereka setelah berbagai macam proses pembuktian kalau dia benar-benar mengingkari atau menentang hukum Allah SWT. Kama fi sahihain, sebagaimana dalam dua kitab sahih dan lainnya, anna Nabi SAW innama tarku qatl man adhara nifaqahu minhum ta'lifan linnas. Nabi tidak membunuh para munafik karena menjaga hati-hati manusia agar tidak salah paham. Fa innahu qala, beliau berkata, la yatahaddatsun nas anna Muhammad yaqtul ashhabah. Jangan sampai manusia mengira bahwa Nabi Muhammad SAW membunuh sahabatnya karena terlihat secara zahirnya muslim. Ini masalahnya. Sehingga barakallahu fikum yang dihukum dengan al-qatl sebagai riddah adalah orang yang keluar atau berbuat sesuatu yang menunjukkan kekafirannya dari kalangan munafik. Dia muslim tapi mengucapkan kalimat-kalimat kufur, maka istitabah. Yustatabu thalathata ayyam wa in taba wa illa duribat unuquh. Dia minta istitabah. Kalau tidak mau tobat, maka dia akan dipenggal lehernya. Barakallahu fikum. Babu man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Wa qawlullahi ta'ala wa hum yakfuruna birrahman. Bab tentang siapa yang menentang salah satu dari nama-nama Allah atau salah satu dari sifat-sifat Allah dan menjelaskan bab ini tentang ayat Allah, wa hum yakfuruna birrahman, mereka kufur terhadap nama Allah Ar-Rahman. Kenapa dikatakan yakfuruna birrahman? Karena musyrikin percaya adanya Allah. Bahkan percaya Allah lah pencipta langit dan bumi. Percaya kalau Allah pemilik seluruhnya. Itu musyrikin jahiliyah. Mereka menyembah berhala-berhalanya sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau katanyakan pada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Tetapi ketika Rasulullah SAW menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, mereka terheran-heran karena mereka biasa menyebut Bismikallahumma. Bismikallahum, kata mereka. Cukup. Itu yang mereka biasa ucapkan dalam urusan-urusan mereka. Bahkan dalam memboikot Nabi, ditulis di dalam lembaran kertas pemboikotan, atau bukan kertas, kulit, ditulis dengan pertama kalimatnya Bismikallahum. Yang kemudian surat tersebut dimakan rayap, yang tersisa hanya kalimat Bismikallahumma. Ketika Nabi menyalakan Bismillahirrahmanirrahim, mereka kaget. Wamar Rahman, apa itu Rahman? Aku gak kenal, kami gak kenal itu Rahman. Maka Allah katakan Kulid'ullah, apa itu Rahman? Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Silakan panggil nama Allah ataupun panggil nama Rahman. Yang manapun kamu panggil, maka Allah memiliki nama-nama yang mulia. Maka di sini dikatakan wahum yakfuruna bimada? Wahum yakfuruna birrahman. Kita lihat syarahnya. Sababu nuzulil ayah ma'lumun madkurun fi kutubit tafsir. Sebab turunnya ayat ini sudah diketahui bersama dan sudah disebut dalam kitab-kitab tafsir dan lainnya. Bahwa yaitu anna musyriki Quraisy jahadu ismar Rahman inadan. Yaitu bahwa musyrikin Quraisy waktu itu menentang nama Rahman inadan secara terang-terangan dan sengaja. Bukan karena bodoh. Qala ta'ala, Allah berfirman, Qulidullah, Abidur Rahman, Ayyanama tad'u, falahul asma'ul husna. Ucapkanlah, atau silakan panggil Allah, atau panggil dengan nama Rahman, yang manapun kamu panggil, sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang baik, nama-nama yang mulia. Ar-Rahman ismuhu wa sifatuhu. Ar-Rahman itu nama Allah dan mengandung sifat di dalamnya. Ar-Rahman mengandung sifat rahmah. Sebagaimana Rahim juga mengandung sifat rahmah. Perbedaannya, Ar-Rahman sebagai nama Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi Rahim kaitannya dengan yang dirahmati. Maka biasanya dihubungkan dengan yang dirahmati, sebagaimana dalam ayat Rahimun bihim. Gak ada Rahmanun bihim, gak ada. Yang ada Rahimun bihim. Tapi kalau Rahman biasa dipanggil Ar-Rahman, Allama Al-Quran sebagai nama. Dalla hadzal ism ala anna ar-rahmah wasfuhu subhanah. Maka nama Rahman, dalla hadzal ism, nama itu menunjukkan atas sifat rahmah, bahwa rahmah itu wasfuhu subhanah, bahwa rahmah itu sifat dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya min sifatil kamal, dan ini adalah sifat kesempurnaan. Baik. Tetapi sebagaimana sami'un, sebagaimana basirun, lafaz tersebut dipakai pula untuk makhluk dengan makna yang berbeda. Makhluk yasma', wallah yasma'. Makhluk sami', mendengar, Allah sami'. Tetapi maknanya Allah maha mendengar, sedangkan makhluk pendengarannya terbatas. Demikian pula rahmah. Jangan kemudian berkata berarti bagaimana anak yang namanya Rahmah, anak perempuan. Allah sebutkan tentang perut ibu saja disebut dengan Rahim. Barakallahu fikum. Demikian pula Allah turunkan rahmat pada makhluk. Sepersekian yang sangat kecilnya Allah berikan pada makhluk, sehingga makhluk saling merahmati, sehingga ayam betina menurunkan sayap-sayapnya untuk anak-anaknya. Demikian pula hewan ternak membukakan kakinya untuk anak-anaknya. Itu semua merupakan rahmat. Tetapi tentunya sangat-sangat-sangat-sangat gak ada apa-apanya dibandingkan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha memberi rahmat. Faidha kanal musyrikuna jahadusman min asma'ihi ta'ala, wa huwa min al-asma'i allati dallat 'ala kamalihi subhanahu wa bihamdihi, fajuhudu ma'na hadha al-ism wa nahwihi min al-asma'i yakunu kadhalik. Jika kaum musyrikin jahadu, idza kanal musyrikuna jahadu, kalau musyrikin mengingkari nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu nama yang mengandung kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala dan pujian Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya juhudu ma'na hadzal ism, mengingkari makna dari nama tersebut dan yang sejenisnya dari asma dan sifat, juga sama disebut dengan kufur. Beliau menginginkan rahimahullah bahwa juhudul asma was sifat ada dua. Ada juhud isim, ada juhud makna. Juhud isim artinya seperti musyrikin. Wa man Rahman? Apa itu Rahman? Aku enggak kenal Rahman. Kami enggak tahu itu Rahman. Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, Qulid'u Allah, awidur Rahman, ayyama tad'u falahul asma'ul husna. Panggil Allah, panggil Rahman, itu adalah nama-nama Allah. Allah memiliki sekian nama. Baik, mereka mengingkari isim. Tapi bagaimana yang mengingkari makna? Dijawab oleh beliau, kadzalik, sama hukumnya. Wa hum yakfuruna birrahman, sama hukumnya dengan mengingkari nama Rahman, yaitu kufur. Bagaimana mengingkari makna? Jahmiyah mengingkari sifat-sifat Allah SWT, tetapi menerima nama-nama Allah SWT. Ini keanehan mereka, aliran Jahmiyah. Sehingga mereka berkata, Allah memiliki nama Rahman, tapi tidak memiliki rahmat, tidak punya sifat rahmat. Allah alim, tapi tidak punya sifat ilm. Apalagi Allah karim, tapi tidak punya sifat karam. Namanya diterima, sifatnya diterima. Dengan alasan, tidak mungkin Allah memiliki sifat. Kalau Allah memiliki sifat, seperti makhluk. Makhluk memiliki sifat. Allah memiliki sifat juga, berarti sama. Berarti Allah tidak mungkin punya sifat. Terus bagaimana kalau tidak punya, apakah seperti batu begitu, na'udzubillah, subhanallah amma yaqulun uluwan kabira. Kata mereka, bukan. Saya katakan tidak punya sifat karam, juga tidak punya sifat bukhul. Tidak bakhil, tidak karim. Tidak rahmat, tidak benci. Tidak besar, tidak kecil, ila akhirnya. Pokoknya sifat tidak ada. Sehingga dikatakan bahwa mereka ya'buduna al-adam, kata para ulama. Mereka itu menyembah sesuatu yang tidak ada. Karena sifatnya tidak ada. Kita beribadah pada Allah yang tidak besar, tidak kecil, tidak melihat, tidak buta, tidak ini, tidak semua. Ya berarti enggak ada. Kalau ada, pasti ada sifatnya. Ini ikhwan fillah na'azakumullah. Maka dijawab di sini, disinggung dengan kalimat fajuhudul ma'na atau juhudu ma'na hadzal ism kadzalik. Fa inna Jahm ibn Shaffan wa man tabi'ahu yaz'umuna annaha la tadullu ala sifatin qa'imatin billah. Karena Jahm ibn Shaffwan, pencetus aliran Jahmiyah, dan siapa mengikutinya, yaz'umun, mengaku-ngaku bahwasanya nama-nama tersebut la tadullu ala sifatin, nama-nama tersebut tidak mengandung sifat qa'imah billahi ta'ala. Jadi nama-nama tersebut tidak mengandung sifat. Berarti apa yang ditentang? Makna, juhud makna. Makna dari isim tadi. Watabi'ahum ala dhalik. Dan diikuti Jahmiyah oleh tawaif minal mu'tazilah. Oleh kelompok mu'tazilah dan asya'irah dan lain-lainnya. Falihada kaffarahum kathiruna min ahlil ilm. Ahli sunnah. Oleh karena itu, para ulama, kebanyakan mereka mengkafirkan Jahmiyah. Demikian dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Walaqad taqallada kufrahum 50 fi 'ashrin min al-ulama fil buldani. Wallalika al-imam hakahu 'anhum bal hakahu qablahu at-Tabarani. Kata Ibnu Qayyim dalam Nuniyahnya, dan sungguh telah mengikuti pendapat yang mengkafirkan mereka. Khamsuna fi ashrin. Berapa itu? Kam? Khamsun fi ashrin kam? Nam khamsumi'ah barakallahu fikum. 500 dari ulama di seluruh penjuru dunia mengkafirkan Jahmiyah. Jahm bin Shaffwan. Wallalika'iyul imam hakahu anhum. Demikian pula imam al-lalika'i. Namanya Hibatullah al-lalika'i. Yang menulis kitab Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. 8 jilid. Dan yang kesembilannya khusus masalah awliya. Ya, ada kitabnya. Man yurid an yattali' fal yattali'. Balhakahu qablahu Tabrani. Bahkan disebutkan pula kafirnya mereka oleh Tabrani. Berarti Jahmiyah dikafirkan oleh 500 orang. Dikafirkan pula oleh Al-Lalikai. Dikafirkan pula oleh At-Tabarani. Barakallahu fikum. Karena apa? Juhud sifat. Menentang sifat-sifat Allah SWT. Hanya saja Mu'tazilah dan Asy'ariyah mengikuti mereka tidak 100%. Mengikuti dengan segala macam takwil-takwil saja, sehingga dikatakan Mu'tazilah sebagai mukhannasin Jahmiyah dan Asy'ariyah sebagai mukhannasin Mu'tazilah. Jahmiyah sudah jelas kufurnya oleh 500 lebih para ulama. Baik. Mu'tazilah adalah Jahmiyah banci. Itu mukhannasin Jahmiyah. Mu'tazilah adalah Jahmiyah banci, sedangkan Asy'ariyah adalah Mu'tazilah banci. Dia mengikut Jahmiyah tapi masih malu-malu, masih tapi enggak begitu. Iya begitu tapi enggak begitu. Asy'ariyah juga sama. Mau seperti Mu'tazilah tapi masih dibungkus dengan sekian takwil-takwil dan disederhanakan, diringkas sila akhirnya. Tidak terang-terangan. Oleh karena itu para ulama tidak sepakat mengkafirkan mereka. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.